بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله قال الإمام أبو الحسين Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala Haddathani Abu Khaythamah Zuhair bin Harb Qala haddathana Waqi' An Kahmas An Abdullah bin Buraidah An Yahya bin Ya'mar وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال disebutkan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-8 mungkin kita lebih kenalnya dengan hadis Jibril di situ disebutkan kisah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia bertanya kepada Nabi beberapa hal untuk mengajarkan perkara agama kepada sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wasanat tadi disebutkan sampai Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'i salafun as-salih rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana awal man qala fil qadari bil basrati Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di negeri Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani, ini yang menolak takdir dalam kaitannya ilmu Allah di apa yang terjadi tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paham yang mungkar, sesat. Dan yang terjadi itu ya begitu saja terjadi tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian juga paham yang keliru. Faqala fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Hanyari hajjaini al-mu'tamirain. Kemudian mengatakan aku, siapa tadi? Yahya bin Ya'mar at-Tabi'i dan Humayd bin Abdurrahman, beliau juga seorang tabi'i, bertolak dari Basrah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus umrah. Maka dikatakan faqulna laula qina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan nanti saat haji ataupun umrah bisa bertemu sahabat Nabi. Ini masa-masa di mana sahabat Nabi sudah mulai sedikit. Ahlul ilmi, ulama kibarnya zaman dulu sudah mulai sedikit. Sementara di negeri Basrah timbul fitnah Qadariyah. Mereka pun bertolak untuk menanyakan perihal tadi. Fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Ketika nanti kita bertemu sahabat Nabi, kita akan coba tanyakan ini perkara takdir yang diingkari oleh sebagian orang di negeri Basrah. Wa wuffiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Maka Allah beri taufik kepada kami saat itu bisa berjumpa salah seorang sahabat yang mulia. Saat itu adalah ulama kibarnya, yaitu sahabat Abdullah bin Umar yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Putra siapa ini? Putra khalifah yang mulia, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Saat itu beliau sedang memasuki masjid. Nah, lihat ini, ada sahabat Abdullah bin Umar. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Maka saat itu pula kami berdua mengapit sahabat Abdullah bin Umar tadi. Ketemu yang diharapkan, salah satu di sebelah kanan, yang lainnya di sebelah kiri. Diapit sahabat Abdullah bin Umar. Fadhanantu anna sahibi saykul kalama ilayya. Maka aku pun menyangka temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Maka aku sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar, Aba Abdurrahman, ini kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar, dipanggil oleh Yahya bin Ya'mar. Innahu qad dhahara qibalana an-nasu yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-'ilma. Ada sekelompok manusia muncul di tengah-tengah kita di negeri Basrah. Mereka orang yang juga bisa membaca Al-Qur'an seperti kita. Dan mereka pun yatafakkaruna al-ilma ay yatlubunahu wa yattabi'unahu. Mereka juga penuntut ilmu. Bahasa kita sekarang santri juga, nyantri. Bahkan yajma'una, mengumpulkan ilmu-ilmu dengan mencatat dan menghafalnya. Wa dzakara min sya'nihim, dan beberapa sifat lain tentang mereka disebutkan. Wa annahum yaz'umuna alla qadar. Ini poin penting yang ingin disampaikan, sekelompok orang itu punya syubhat. Mereka tidak meyakini takdir. Wa annal amra unufun. Bahwasanya perkara yang terjadi itu tidak didahului dengan takdir dan tidak didahului ilmu Allah. Ini satu poin penting dalam pembahasan rukun iman yang keenam, beriman terhadap takdir. Tidak semata-mata saya iman kepada takdir tapi tidak meyakini ini. Bagaimana prakteknya? Wah, berarti ini tidak diketahui Allah kecuali setelah terjadinya. Ini sama dengan pemikiran yang menyimpang tadi. Seharusnya seorang muslim yang meyakini takdir, ia juga sertakan ilmu Allah atas apa yang terjadi. Di apa yang terjadi ini takdir Allah, diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika disampaikan laporan tadi oleh Yahya bin Ya'mar, ditemani oleh sahabatnya, maka sahabat Abdullah bin Umar pun menjawab, memberikan fatwanya. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Ingat, jika engkau nanti bertemu dengan orang-orang itu, kabarkan aku, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Tidak ada hubungannya. Dan mereka meyakini keyakinan yang keliru. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat di mana Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, ini demi Allah, law anna li ahadi misla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andaikan ada salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan semuanya, Allah tidak akan menerima infak itu sampai ia beriman kepada takdir. Thumma qala haddatsani Abi Umar ibn al-Khattab. Kemudian beliau menyampaikan dalilnya. Setelah menyampaikan penjelasan fatwa tadi, beliau menyampaikan dalilnya, yaitu sebuah hadis yang beliau dengar dari ayahnya, sahabat Umar ibn al-Khattab. Faqala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ila akhirih. Kisah yang sudah kita dengarkan tadi tentang hadis Jibril datang seorang yang tidak dikenal dengan baju yang putih bersih, rambut hitam, di tengah-tengah para sahabat, tiba-tiba mendekat, merapatkan lututnya dan bertanya tentang Islam, bertanya tentang keimanan. Yang menjadi syahid dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah pembahasan tentang keimanan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia tadi. Fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Qala, maka dijawab oleh Rasul, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan enam hal, yakin kita, percaya dan membenarkan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan Allah, kemudian para utusannya, para rasul, hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya. Ini kita ketahui, takdir yang menimpa manusia, dan ada yang bernasib baik, Allah berikan harta benda, bahkan keturunan, hal-hal yang membahagiakan dia menurut sisi pandang manusia. Ada pula manusia yang Allah takdirkan kurang dari sisi rezeki, ataupun tidak memiliki keturunan, atau hal-hal negatif menurut sisi pandang manusia. Walaupun pada hakikatnya mungkin itu baik bagi dia, namun ia tidak menyadarinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kepembahasan dari Hadis tadi yang ingin kita angkat adalah yang berkaitan dengan takdir, terkait dengan dinamika kehidupan manusia yang berbeda-beda ataupun berubah-ubah sesuai ketentuan Allah, di mana pada satu titik kadang seorang manusia itu berada di titik yang paling tinggi, sukses di dunia. Kemudian di satu waktu terkadang ia mengalami kemerosotan, gagal lah katakanlah, ataupun bangkrut ataupun rugi. Maka ketika ia beriman dengan takdir Allah, itu sebagai motivator, pendorong bagi dia untuk bisa tetap bertahan di atas keimanan, dan kemudian sebagai pendorong dia untuk berusaha bangkit dari kegagalannya, mencari sebab yang mengantarkan kepada sesuatu hal yang bisa membahagiakan dia. Minimalnya dia sadar tengah berada dalam kesulitan. Minimalnya dia sadar berada dalam kesulitan. Itu satu poin positif bagi seseorang, sehingga ia tidak melakukan bunuh diri, putus asa, karena ia sadar ini memang saya ini sekarang sedang berada dalam kesulitan misalnya, ataupun musibah yang menimpa, dan ini takdir Allah. Ia bisa bersyukur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ketika ditimpa satu hal yang tidak menyenangkan, apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menimpa. Pada satu keadaan yang membahagiakan, ketika dialami oleh Nabi, beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Ini ajaran Nabi menghadapi dinamika kehidupan yang berbeda-beda, kadang positif, kadang negatif, kadang di atas, kadang di bawah. Kata sebagian orang itu adalah roda kehidupan. Apapun namanya, dalam ajaran kita menganut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua harus kita jalani dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman bahwasanya itu seluruhnya sudah menjadi suratan takdir ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan keimanan yang keenam dari enam rukun iman yang harus kita yakini, ada empat hal yang harus kita sertakan. Tadi sedikit disinggung, ada orang sebagian manusia di Basrah saat itu menyimpang gara-gara melalaikan poin-poin empat tadi diantaranya. Yang pertama, empat hal yang harus disertakan dalam rukun iman yang keenam adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang harus kita sertakan bagaimana? Kita beriman, meyakini anna Allah ta'ala alima bi kulli syai' jumlatan wa tafsilan wa azalan wa abadan. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, seorang yang beriman dengan takdir harus meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu secara global, garis besar dan rinci. Dia juga harus meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dari dulu dan selamanya, seterusnya. Ilmu Allah sempurna, tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Artinya annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Semua sudah dicatat di lauh mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga dari perubahan, tidak akan pernah berubah. Karena Allah telah mencatatnya. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam Sahih Muslim disebutkan takdir itu sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kita yakin apa yang terjadi sekarang ini dan yang kemarin atau sebelumnya di masa lampau dan yang akan datang, semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan takdir kita baik. Yang ketiga, al-masyi'ah. Perkara ketiga yang harus kita sertakan adalah kehendak Allah. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan kehendak Allah tanpa menafikan kehendak manusia. Tanpa menafikan kehendak kita ini manusia. Karena pada prakteknya kita juga memiliki kehendak. Beberapa ayat disebutkan oleh beliau untuk menyingkat waktu. Kita sebutkan satu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Semua berdasarkan kehendak Allah. Dalam satu ayat yang lain, "Wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki, ya semuanya sesuai dengan kehendak Allah, itu baru terwujud. Kadang kita punya keinginan, punya kehendak, tapi apa yang kita kehendaki tidak mesti terwujud, kecuali Allah menghendakinya pula. Jadi kehendak kita di bawah kehendak Allah, itu pun harus kita sadari. Sehingga tatkala kita berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Kita bisa berlapang dada atas hasil tersebut. Kemudian yang keempat, al-khalqu, penciptaan Allah atas semua yang ada di alam semesta ini. Disebutkan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu harus kita yakini, termasuk gerakan kita, termasuk perbuatan kita. Itu semua adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96 disebutkan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, keimanan terhadap takdir termasuk rukun iman yang enam yang harus kita yakini. Dan ada beberapa buah yang bisa dirasakan oleh orang yang beriman kepada takdir. Masih dinukilkan dari penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, walil iman bil qadri thamarat jalilah. Beriman kepada takdir ada beberapa buah yang akan dihasilkan. Yang pertama, al-i'timad 'alallah ta'ala. Orang yang beriman kepada takdir, apapun keadaan yang menimpa, ia akan sandarkan itu kepada Allah. Inda fi'lil asbab, ketika ia sudah menembus sebab-sebabnya. La ya'tamid 'ala sabab nafsi, li'anna kulla syai' biqadarillah. Ketika berhasil, ia tidak sandarkan keberhasilan itu kepada sebabnya. Mungkin sebabnya, contoh saja, ya mungkin pintar dalam ilmu perdagangan. Wah, saya berhasil ini karena saya pintar berdagang. Ini menyandarkan kepada dirinya. Namun orang yang beriman kepada takdir, sandarkan itu kepada siapa? Kepada Allah. Ini semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebalikannya, ketika ditimpa musibah, jangan menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu. Tapi ambil sisi positifnya dari keimanan terhadap takdir ini. Ini adalah kehendak Allah. Dan orang yang ditimpa musibah itu pun menerima. Bahkan tingkatan yang paling tinggi tidak hanya sabar, tapi bersyukur atas musibah yang menimpa. Wallahul muwaffiqun. Kemudian buah yang kedua dari keimanan terhadap takdir, qala syaitanin alla ya'jab bil mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi. Seorang tidak akan takjub terhadap dirinya ketika ia berhasil mendapatkan keinginan yang dicita-citakan. Ia punya cita-cita tinggi, berhasil ia menempuh misi-misi untuk mendapatkan cita-cita itu. Ia tidak akan takjub, tidak akan bangga dengan apa yang diraih. Li'anna husulahu ni'matun minallah. Karena ia sadar apa yang diraih dari cita-cita yang selama ini, bahkan mungkin selama 4 tahun atau 5 tahun ia programkan untuk mencapai satu cita-cita. Berhasil. Ya sadar ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas hasil yang diraih. Ats-tsalitsah, yang ketiga, at-tuma'ninah warahatun nafsiyyatu bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala. Yang kedua, untuk kudan ada hikmah di balik itu, sehingga ia pun atas dasar itu merancang untuk masa depan. Bersikap saat itu untuk merancang hal-hal di masa yang akan datang. Yang lebih penting lagi, sisi pandangnya adalah akhirat. Mudah-mudahan di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan atas apa yang menimpa di dunia. Walaupun mungkin di dunia tidak mendapatkan apa-apa, tapi motivasi akhirat ini menjadi satu hal yang menggairahkan dia untuk tetap bertahan hidup. Untuk bisa tetap bertahan hidup menghadapi ujian-ujian kehidupan yang lainnya. Ini mungkin satu dua patah kata yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Tidak saya baca seluruhnya mengingat waktu yang ringkas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.